di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan dua dalil dari ayat Al-Quran. Maka setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua ayat dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah pada pertemuan yang telah lalu, maka kita masuk hadis yang pertama dari bab ini, atau hadis nomor 189. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayatul munafiki salasun, ayat tanda, jamaknya ayat, al munafik, orang munafik, salasatun, itu ada tiga. Idza haddasa, ditasydid dalnya, idza haddasa kadzaba, apabila orang tersebut berkata, haddasa, naam, bercerita, iya, orang tersebut bercerita, kadzaba, dia berdusta, wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, naam, memberikan suatu janji, wa maka dia akhlafa, menyelisihi. Nah, besok saya akan datang jam 7 pagi. Namun jam 7 pagi dia tidak datang, menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah, barakallahu fikum, dan ini syahid dari bab, maka khana, dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati Bukhari dalam Kitabul Iman, dan Imam Muslim mengeluarkan juga dalam Kitabul Iman, babu bayan hisalul munafik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yakni riwayat Imam Muslim, wa in sama wa salla, sekalipun dia itu puasa, sekalipun dia itu sholat, wa za'ama annahu muslim, dan menganggap, za'ama, dia menganggap dirinya seorang muslim. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Syahid dalam bab adalah wa idza tumina khana. Qala al-mu'allif, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, asyarhu, penjelasan hadis ini, yakni ayatul munafik. Apa itu ayat? Al-ayatu, yakni secara bahasa adalah alamah, tanda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197, saya ingin menerangkan makna ayat sesuai dengan firman Allah Ta'ala, awalam yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Awalam yakun, apakah tidak ada bagi bani Israel ayatan, ayat di sini tanda, ayya'lamahu ulama'uhu, tanda yang diberitahukan oleh para ulama-ulamanya Bani Israel, yakni tanda-tanda datangnya Nabi Isa. Apa mereka tidak ada yang menjelaskan tanda datangnya Nabi Isa alaihi salam? Maka barakallahu fikum, Allah bertanya kepada mereka Bani Israel, tak kala datang Nabi Isa, falamma ja'ahum, telah datang kepada mereka bayyinat, bayyinat, bukti, benarnya tanda-tanda adanya Nabi Isa, maka mereka mengingkarinya. Baik. Ya'ni awalam yakun lahum alamah ala sidki ma ja'a bihin nabi. Apakah tidak ada bagi mereka tanda ala sidki, tentang benarnya apa yang datang dari Nabi SAW, wasihati syari'atihi, dan benarnya syariat yang datang dari Nabi SAW, maka anna hadal Qur'an haq. Maka Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya. Falamma ja'ahum bil bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan kebenaran Rasul, qalu hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Tidak percaya. Ayalamahu, yang diberitahukan oleh ulama'u Bani Israel, tanda-tanda kebenaran datangnya Nabi yang diberitahukan oleh ulama Bani Israel. Ya'allimuna annahu huwa alladhi bashara bihi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka memberitahukan itulah perkara yang diberi kabar gembira dengannya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, ketika Bani Israel diberitahu tentang benarnya kerasulan dia dan benarnya datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti seorang rasul ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Mereka tahu ini tandanya ada di pundaknya, tandanya tidak memakan harta sedekah, ini tanda-tandanya lengkap lengkip. Maka tanda-tanda tersebut telah diberitahukan kepada Bani Israel. Apa mereka tidak tahu? Ya. Sehingga mereka mengatakan, falamma ja'ahum, setelah datang adanya Rasul, qalu hadza sihrun mubin. Ya. Barakallahu fikum. Ini makna ayat adalah alamah. Juga dalam surat yang lain, surat Yasin ayat 41, masih berbicara tentang ayat. Ayat maknanya adalah tanda. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatun, dan tanda untuk mereka. Apa tanda untuk mereka? Anna hamalna, bahwa kami yang membawa dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, fil fulki al mashhun, yakni di dalam kapal. Kapal yang membawa muatan-muatan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dari situlah keturunan-keturunan lahir. Ketika bumi ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, ketika munculnya seorang Rasul berdakwah kepada Tauhid, maka setelah didakwai kurang lebih 950 tahun, didakwai siang dan malam, maka Allah menyuruh nabinya Nuh untuk membuat kapal. Al-Fulq. Kapal dibuat di gunung sana. Dan diperintahkan untuk naik orang-orang yang beriman kepadanya dengan membawa muatan-muatan. Maka yang beriman naik, yang tidak mau beriman tidak mau naik. Dari situlah lahir keturunan-keturunan manusia. Apa kalian tidak tahu? Barakallahu fikum. Ayatun yakni alamah. Sehingga makna ayatul munafik berarti tanda. Alamah. Fa'alamatul munafik salasun. Dalam hadis ini beliau SAW menyebutkan tanda orang munafik ada tiga. Ini bukan batasan. Ini bukan dibatasi dengan tiga saja. Ya. Karena ini tanda munafik, amali. Ini munafik amali. Kenapa dikatakan munafik amali? Karena kemunafikan ini bentuknya perbuatan, ucapan, perbuatan ya, yang dilakukan oleh seorang yang itu menunjukkan tanda kemunafikan ada pada dirinya. Wal munafik, sekarang Syekh menjelaskan poin yang kedua. Kalau tadi makna ala ayat berarti alamah, sekarang al munafik. Apa itu makna munafik? Wal munafik huwa alladhi yusirru syarra. Yusirru syarra. Yusirru pakai sin kecil, merahasiakan. Merahasiakan syarru, asyarra kejelekan, kejahatan. Wa yadharul khaira, dan menampakkan kebaikan. Merahasiakan kejahatannya, menampakkan kebaikannya. Itu makna munafik. Wa min dzalik, dan diantaranya contoh, ayusirra al-kufra wa yudhira al-islam. Yakni contohnya dia merahasiakan, menyembunyikan kekufuran, dan kekufuran kejahatan yang sangat jahat. Naam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kekufuran lebih jahat daripada membunuh orang. Sehingga dia sembunyikan kejahatannya, kekufurannya. Wa yadhara, dan menampakkan al-islam. Menampakkan keislamannya, kebaikannya, sholatnya. Ya, dia sholat juga. Karena sholat itu kebaikan dalam Islam. Namun sholatnya riya, namun sholatnya tidak ikhlas. Nah, ini makna munafik. Wa asluhu, dan asal makna munafik, makhudun, terambil. Min nafiqa yarbu. Ay yarbu alladhi nusamihi jurju' jurbu', yani lubang. Dari nafiqa, lubang, binatang yarbu. Dan yarbu yang kita namakan dengan jurbu, sejenis tikus atau seperti itu. Yahfirulahu hajaran, dia menggali, membuat galian, lubang ya, fil ard, di tanah. Wa yaftahulahu baba, setelah digali, dibikin lubang, dibikin pintu. Suma yahfiru fi aqsal hujr kharqan lil khuruj. Lalu dia menggali lagi di tempat yang paling jauh lubang. Lubang yang dia keluar darinya. Jadi lubangnya dua. Satu lubang ditampakkan untuk masuk, lubang yang satu dia gali untuk keluar. Lakinnahu kharaqa khafi la yu'lama bihi. Namun dia menggali, membuat lubang, kharaqa tadi, khafi, yakni disembunyikan. Khufiya, disembunyikan. La yu'allim bihi, tidak diberitahukan. Jadi orang tidak menyangka di situ ada lubang. Ini makna nifaq. Bihaitsu idza hajarahu ahadun min indil bab, daraba hadzal kharqa alladhi fil asfal bi ra'sihi tsumma haraba minhu. Sekiranya apabila hajarahu ahad, ada seorang yang melubanginya dari pintu yang satu, daraba, dia akan membuat lubang yang satu tadi yang di bagian bawah, bi ra'sihi, dengan kepalanya, tsumma haraba minhu, dia lari darinya. Itu secara lughah. Wal munafiq, maka kembali kepada makna munafik secara makna syar'i adalah yadharul khaira wa yubtinu syar. Orang yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan. Wa yadharul islama wa yubtinul kufra. Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Dan ini barakallahu fikum sifat munafik yang terus akan ada ila akhir zaman. Ya, akan terus ada sampai akhir zaman. Barakallahu fiik. Sehingga di tengah umat Islam kadang dia menampakkan keislamannya tapi mengeluarkan kejahatannya. Mungkin awalnya dia menampakkan keislamannya, di belakang hari dia memusuhi Islam dan kaum muslim. Nah sekarang sejarah kapan munculnya nifaq? Kalau tadi kita mengetahui secara makna lughatan wa syara'a, sekarang kapan muncul penyakit ini? Karena ini sebuah penyakit. Wa qad baraza al-munafiq fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghaswati Badrin. Dan sungguh telah muncul baraza, memunculkan kemunafikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar. Badar Kubro, ya. Lama kutila sonadid Quraisy. Setelah terbunuh sonadid, tokoh-tokoh Quraisy di perang Badar, ya. Wasarat al-ghalabatu lil muslimin, dan jadilah kemenangan milik kaum muslimin. Dan disitulah dhaharun nifaq. Orang yang tadinya ingin memusuhi Islam tidak berani. Berarti Islam kuat. Bagaimana tidak kuat? Pasukan 3.000, bisa pasukan kurang lebih 1.000, bisa dikalahkan oleh personil yang jumlahnya 313 atau 19 orang. Sehingga orang-orang yang tadinya barakallahu fikum ingin memusuhi kaum muslimin, kekufurannya, mereka kemudian merasa takut. Sehingga bersembunyi di belakang tabir, ya. Kalau begitu saya ikut kaum muslimin. Padahal sesungguhnya mereka sangat memusuhi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Fadharu haula'il munafiqun, maka menampakkan diri mereka orang munafik, annahum muslimun, bahwa mereka mengatakan muslimun padahal pada keadaannya wahum kuffar, hakikatnya bukan orang muslim, kafir, ya. Ini pada saat perang Badar. Kita tahu perang Badar perang yang terjadi di awal sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau datang ke kota Madinah. Kemudian setelah itu menghadang pasukan Quraisy, dan kemudian terjadilah perang Badar. Dan kaum muslimin menang padahal personilnya sedikit. Maka Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 14. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, ya, ini para sahabat. Pada asalnya mereka adalah berbicara kepada para sahabat, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau, namun apabila kembali, ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin kejahatan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian wahai orang-orang kafir. Lihat, di depan mengatakan kami beriman, di belakang mereka mengatakan kami tetap bersama orang-orang kafir. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok dengan para sahabat. Jadi mereka hanya guyonan saja kalau begitu bicaranya. Barakallahu fikum, ini sifat orang munafik i'tiqadi. Qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang membalas olokan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka, fituhyanihim ya'mahun, di dalam kesesatan mereka, dan mereka dalam keadaan bingung, ya. Karena mereka orang yang tidak punya prinsip, ya. Mereka tidak punya prinsip seperti sebuah dahan yang nyendeh ke tembok, kena angin sedikit ambrol, karena tidak punya kekokohan. Ini adalah sifat munafikin. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kesana, tidak kesana. Iya. Jadi berwajah dua. Kalau bertemu dengan kaum mukminin, kami bersama kalian. Ketika bertemu dengan kafirin, kami bersama kalian. Mana yang menguntungkan? Mana yang menguntungkan dunia mereka, mereka akan bergabung. Ya. Ketika diajak perang, pada saat perang Uhud, perang setelah Badar. Di mana perang Uhud, Rasulullah SAW memberangkatkan pasukannya 1000 personil, kurang lebih. Sementara orang kafir 3000 personil. Maka ketika para sahabat berangkat, dan yang itu sepakat bermusyawarah, kita perang di Uhud. Kita hadang di sana. Sepakat sudah mereka bermusyawarah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat. Namun di tengah jalan 250 personil pulang. Ya. Kenapa pulang? Takut mati. Ya. Mereka takut dengan kematian. Mereka tidak percaya dengan pahala jihad. Dan itulah tokoh-tokoh yang muncul saat itu. Ternyata mereka hanya berbicara, kami ingin membela Nabi, kami ingin membela Allah. Begitu berangkat jihad, pulang mundur teratur. Mana keyakinan adanya pahala syahid? Dan ini barakallahu fikum, kenyataan yang muncul di tengah-tengah orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman. Wa qala anhum, Allah Ta'ala juga berbicara tentang mereka dalam surat Munafikun, ya. Dan ini ayat yang membongkar sifat munafik. Mereka itu takut sifat-sifat mereka dibongkar oleh Allah, ya. Tapi yang namanya Allah Ta'ala Maha Tahu, ya. Sehingga Allah tampakkan sifat-sifat munafikin lengkap sifatnya kurang lebih beberapa ayat di dalam surat Munafikun. Namanya surat Munafikun. Idza ja'al munafiqun, apabila datang kepada engkau Muhammad munafikun, orang munafik. Lihat. Kalau mereka berkata, nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi. Innaka pakai nun taukid. Sesungguhnya engkau la rasulullah, pakai lam taukid. Ya. Jadi kalau bicara mantap sekali, meyakinkan. Kalau bicara meyakinkan pendengarnya, ya. Mantap ucapannya. Innaka la rasulullah, pakai nun taukid. Nah, jika orang yang mendengar, oh, ini mantap ini ucapannya. Padahal sesungguhnya mereka orang-orang yang berdusta. Yu'akidun kalamahum bisyahadah. Mereka menguatkan ucapan-ucapan mereka dengan persaksian asyhadu. Lihat, saya bersaksi. Bukan hanya itu, bi'an, innaka, walam, dan huruf lam, la rasul, taukid, dua taukid. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah jawab ucapan mereka ini, wallahu ya'lamu, dan Allah itu Maha Tahu. Innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusannya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi. Kalau Allah Ta'ala bersaksi pasti benar. Apa persaksian Allah? Innal munafikin, orang-orang munafik sesungguhnya lakadibun, pakai lam taukid lagi, dijawab pasti mereka itu dusta omongannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fasyahida syahadatan aqwa minha, maka Allah bersaksi dengan persaksian yang lebih kuat dari persaksiannya orang munafikun, ya. Munafikun mengatakan, saya bersaksi Anda Rasulullah. Tetapi Allah sendiri yang bersaksi mereka bukan orang mukmin, dusta. Kadibun fi qaulihim, nasyhadu innaka la rasuluh, la fi anna Muhammadan Rasulullah. Wa li hadza istadraka faqala, wallahu ya'lamu, Allah susul ucapan mereka, wallahu ya'lamu, Allah itu tahu, bahwasanya innaka engkau wahai Muhammad la rasuluh. Namun Allah bersaksi munafik dusta. Begitulah kejujuran dalam ucapan tidak ada pada orang munafik. Mereka ngaku beriman tapi memusuhi Nabi Muhammad. Coba antum lihat surat Munafikun. Humul ladzina yaqulun. Mereka-mereka itu yang berkata, la tunfiku ala man inda Rasulillah. Jangan kalian berinfak, membantu, menyokong kepada orang-orang yang berada bersama Rasul, hatta yanfaddu, sehingga mereka bubar. Lihat, mereka membuat provokasi, ucapan jangan dibantu perjuangannya Rasul. Lihat, tapi di depan mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah. Lihat, kontradiksi. Kalau anda bersaksi dia dalam utusan Allah, kenapa tidak dibela? Malah gembosin orang, gembosin perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka demikianlah orang-orang yang bersembunyi di balik kemunafikannya seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka mencela sahabat-sahabat Nabi. Aisyah katanya adalah wanita yang berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah menyuruh menyembelih sapi. Apa terjemahan baqarah? Aisyah. Lihatlah kejinya ucapan mereka. Padahal Aisyah adalah orang yang sangat dicintai oleh nabinya. Ketika Nabi ditanya, "Man ahabun nas ilaik?" Siapa orang yang paling anda cintai wahai Muhammad? Siapa jawabannya? Aisyah. Sumaman, lalu siapa? Abuha, bapaknya. Jadi Nabi saja mencintai Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa anda wahai orang Syiah malah membenci, memusuhi keluarganya Abu Bakar As-Siddiq? Berarti orang Syiah adalah orang-orang yang memiliki sifat nifaq. Ma'asyiral muslimin wal munafik lahu alamat. Sehingga orang munafik di sini memiliki tanda-tanda. Ya'rifuha, yang akan dikenal, alladzi a'tahu Allah farasatan wa nuran fi qalbihi. Orang yang Allah berikan farasah, firasat. Apa itu firasat? Firasat seorang mukmin, kata Nabi, farasatul mukmin hak. Firasatnya orang mukmin benar. Firasatnya orang mukmin benar. Orang munafik kalau bicara mereka sangat indah ngolah katanya. Ta'rifuhum min lahnil qaul. Kamu kenali mereka, kata Allah, min lahnil qaul. Ucapan yang dibikin-bikin indah lahnya. Ini namanya farasah. Kamu tahu cara bicaranya, cara gaya ngomongnya. Sebentar-sebentar wallahi, wallahi, wallahi, wallahi. Begitu berjalannya waktu, sumpahnya dusta. Ya. Maka itu bisa membaca, ini orang tidak beres. Ya, ini orang tidak beres. Farasat kita mencium. Mencium, orang mukmin mencium. Ahlul bid'ah bisa dicium bau bid'ahnya. Wah, ini syiah ini. Apa tandanya? Mencela sahabat. Ya. Karena yang namanya syiah memiliki agama mencela sahabat. Ini adalah farasah. Ya. Maka farasatul mu'min haq. Wa nuran, dan orang yang Allah beri cahaya di dalam hatinya. Ya'riful munafik min tatabbu' ahwalihi. Yu'rafu, ya, munafiku, orang munafik akan dikenal min tatabbu'i ahwalihi, dari meneliti, tatabbu', mengikuti, meneliti keadaannya. Jadi kita akan tahu keadaannya munafik atau orang jujur, ikuti terus perjalanan orang ini. Bagaimana orang ini? Jujur atau tidak? Akan terlihat. dari ucapannya, dari perbuatannya, ya. Maka dikatakan alamah. Seorang mukmin diberi oleh Allah, masya Allah, nur, cahaya. Kalau karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, maka sahabat melihat orang yang tadinya beragama Yahudi melihat siapa ini. Yang pertama dia dengar adalah orang ini mengajarkan untuk mengucapkan salam, ya. Dan kata dia, saya tidak melihat pada wajahnya wajah pendusta, ya. Kami tidak melihat pada wajahnya wajah pendusta, ya. Sehingga dia, orang Yahudi ini, setelah melihat tanda di pundaknya, melihat ucapannya, apa yang disampaikan olehnya, dia menyimpulkan, saya tidak melihat pada wajahnya wajah seorang pendusta, ya. Karena yang namanya al-haq akan muncul dari ucapannya, akan muncul dari sinar wajahnya, ya. Sehingga sahabat ini yang tadinya Yahudi masuk Islam, ya. Melihat ucapannya, melihat pada wajahnya, bukan wajah pendusta, ya. Karena kadang pendusta itu bisa dilihat dari lahnul qawl, ke gaya bahasanya, barakallahu fikum, kadang dari wajahnya. Baik, ini farasat. Wa hunaka alamatun zahiratun, dan di sana barakallahu fik ada tanda-tanda yang nampak. La tahtaju ila farasah, yang tidak membutuhkan terhadap firasah, farasat. Firasat bahasa kita. Minha, di antaranya hadhis salaf, tiga tanda ini. Alati bayyanahan nabiyyu, yang telah dijelaskan oleh Nabi. Yang pertama apa tadi? Idza haddatsa, apabila dia itu berkata, ya, itu berdusta, kadzaba. Yaqulu mathalan, misalnya dia mengatakan fulan fa'ala kadza wa kadza. Si fulan telah berbuat demikian dan demikian. Ternyata fulan tidak berbuat seperti yang dia ceritakan, ya. Itu tanda munafik. Wa idza bahasta wajadtahu kadzaba. Apabila kamu teliti, bahastahu, kamu teliti ucapan berita orang ini, wajadtahu, ternyata yang kau dapatkan adalah kedustaan pada orang ini. Wa dasakhsu lam yaf'al syai'a. Orang yang dia ceritakan tidak berbuat sedikit pun apa yang dia ceritakan. Wa idza ra'aital insan yakdzib, kalau kamu lihat ada orang berdusta seperti tadi, fa'lam, ketahuilah, anna fi qalbihi syu'batun minan nifaq, di hatinya ada cabang. Cabang, ya, karena munafik itu banyak tandanya. Ini diantara cabang kemunafikan, ya. Bercerita sesuatu apalagi biar tertawa orang, ya. Dia itu berbicara, bercerita sesuatu yang dusta, tapi tujuannya orang ketawa. Wailun wa wailun, celaka dan celaka orang seperti ini. Taib, dia bercerita yang dusta saja sudah jelek, apalagi punya muatan biar orang lain tertawa. Apa untungnya orang lain tertawa sih? Bikin gembira. Tetapi dengan cara dusta, maka tidak boleh, ya. Walaupun membuat orang lain gembira itu perkara yang dicintai oleh Nabi. Afala ubasyirun nas, bolehkah saya memberi kabar gembira kepada orang? Asalnya perkara yang dicintai. Tetapi kalau memberikan sesuatu yang dusta supaya orang lain tertawa, supaya orang lain melihat dirinya, saya yang pertama bikin berita. Setelah ditelusuri, berita dusta. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sifat yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Barakallahu fikum. Maka saya ingatkan masing-masing dari kita harus khawatir. Jangankan kita, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab yang dijamin masuk surga saja itu takut dirinya termasuk disebut-sebut oleh Nabi orang munafik. Wahai Hudzaifah ibn Yaman, apakah Nabi SAW menyebut-nyebut nama Umar ibn Khattab termasuk min asma munafikin. Nah, lihat, maka tidak ada orang mukmin kecuali takut sifat nifak ada padanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Baik, sedikit kami sampaikan hal yang penting untuk para ikhwana barakallahu fikum. Setelah adanya kemudahan dari pemerintah kita, kemudahan kita diizinkan barakallahu fik untuk melaksanakan ibadah di masjid dengan dibatasi, maka kami sampaikan barakallahu fikum untuk selalu menjaga perkara yang kita menjadikan sebab munculnya hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka teruslah menjaga prokes, protokol kesehatan, ketika barakallahu fikum melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Karena kita sudah berkoordinasi dengan Satgas dan sudah berusaha bertanya dan mengikuti arahannya, dan kita juga telah mendapatkan penjelasan bolehnya kembali membuka tempat ibadah pada